warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ورحمكم الله. Kita akan kembali meneruskan pembahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, hadis yang ke-36. Kita sudah mengambil faedah dari hadis ini dan membacakan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin berupa faedah-faedah yang terkandung dalam hadis tersebut. Sudah membacakan faedah yang pertama yang beliau sampaikan, bahwasanya di dalam hadis ini ada dorongan untuk mengalahkan kesulitan yang dihadapi oleh seorang mukmin supaya seorang mendapatkan balasan dari Allah, yaitu dilapangkan pula kesulitannya pada hari kiamat. Kemudian faedah yang kedua yang telah kita bacakan sebagiannya dan belum kita selesaikan, maka akan kita ulangi apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di sini. Qala al-'Allamah Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala al-isyaratu ila al-qiyamati, isyarat tentang hari kiamat, wa annaha dhatu qurabin, dan bahwasannya hari kiamat tersebut padanya terdapat kesulitan-kesulitan. Waqad bayyana Allah Ta'ala fi qawlihi, dan Allah Ta'ala telah menjelaskannya di dalam firman-Nya dalam surat Al-Hajj ayat yang pertama dan yang kedua. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum innallaha syai'un 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, atau wahai para manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu adalah suatu yang sangat besar. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarun nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzabullah walakin 'adzabullahi syadid. Pada hari kalian melihat terjadinya hari kiamat tersebut, maka setiap wanita yang menyusui anaknya, dia akan terlalaikan dari anaknya, itu lebih mementingkan dirinya sendiri, mencari keselamatan dirinya sendiri, sehingga tidak mempedulikan lagi anaknya. Padahal selama di dunia atau ketika hari-hari biasa, betul-betul dia menyayangi anaknya tersebut. Apalagi dalam keadaan yang seperti ini, seorang anak yang belum mampu untuk mengurusi dirinya sendiri, masih bayi, masih disusui, keadaan yang paling membutuhkan orang tuanya pada saat tersebut, pada hari kiamat, seorang ibu sampai-sampai lalai dan tidak mengurusi lagi anak yang disusuinya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan setiap wanita yang hamil maka akan melahirkan anaknya. Itu walaupun belum pada saatnya melahirkan, namun dikarenakan apa yang dilihatnya pada hari kiamat tersebut, peristiwa-peristiwa yang begitu mengerikan, menjadikan dia karena saking ngerinya, saking takutnya, melahirkan anaknya keguguran dikarenakan apa yang dia lihat pada hari tersebut. Wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara, dan engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk padahal mereka tidaklah mabuk. Mereka berjalan seakan-akan seperti orang yang mabuk, orang yang linglung, kebingungan, yang tidak mau, tidak tahu kemana harus berjalan dikarenakan apa yang mereka lihat. Mereka seakan-akan mabuk, tapi mereka bukan orang-orang yang mabuk. Namun dikarenakan apa yang mereka lihat yang sungguh sangat menggoncangkan jiwa mereka, sehingga mereka seakan-akan seperti orang yang mabuk. Walakin azab Allah syadid, akan tetapi azab Allah sungguh sangat keras. Ini dua ayat yang menunjukkan tentang bahwasanya hari kiamat, hari kebangkitan tersebut adalah hari yang sangat menyulitkan, sangat menyusahkan, begitu banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh seorang manusia siapapun itu nanti pada hari kiamat. Semuanya akan mengalami kesulitan-kesulitan, namun Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan bagi orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan bagi orang yang meringankan atau melapangkan kesempitan, kesulitan yang dihadapi oleh saudaranya selama di dunia. Karena ini adalah suatu fadilah, suatu keutamaan yang besar yang hendaknya tidak diluputkan oleh seorang mukmin. Ketika dia mengetahui ada seorang saudaranya yang membutuhkan ulurkan tangan, membutuhkan bantuan, janganlah dia ragu untuk membantunya. Dikarenakan balasan yang akan didapatkannya, walaupun kemudian hanya satu kesulitan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan nanti pada hari kiamat, namun kesulitan tersebut adalah kesulitan yang sangat besar dibandingkan dengan kesulitan dunia. Satu kesulitan saja ketika dihilangkan dari seorang manusia ketika hari kiamat, itu adalah suatu kenikmatan yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata Syekh rahimahullahu ta'ala as-salisah, yang ketiga, tasmiyatu dzalikal yaumi biyaumil qiyamah, penamaan hari tersebut dengan hari kiamat. Itu dalam hadis ini disebutkan dengan jelas bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakannya dengan hari kiamat, hari kebangkitan, hari di mana manusia dibangkitkan menuju atau menuju hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dinamakan hari kiamat. Mengapa dinamakan hari kiamat? Qala li'annahu yaqumu fihi an-nasu min kuburihim li rabbil alamin, karena pada hari tersebut manusia bangkit, karena kiamat dari kata qama yaqumu, berdiri, bangkit. Karena pada hari tersebut manusia berdiri dari kuburan-kuburan mereka menuju Rabbul Alamin, menuju Rabb semesta alam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, untuk berkumpul di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dinamakan hari kiamat, ya. Itu hari berdirinya manusia dari kubur-kubur mereka. Ini salah satu sebab mengapa dinamakan hari kiamat. Kemudian disebutkan pula sebab yang kedua oleh Syekh Al-Utsaimin, ويقام فيه العدل ويقوم الأشهاد, dan juga ditegakkan padanya, diberdirikan diberikan atau ditegakkan padanya keadilan. Ya, karena nampak keadilan Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Tidak ada seorang pun yang akan dizalimi pada hari tersebut, yang ada adalah keadilan. Tidak ada kezaliman. Sebab yang kedua, wa yaqumul ashhad, dan juga para saksi-saksi akan berdiri. Para saksi-saksi nanti akan berdiri dan memberikan persaksiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab-sebab mengapa hari kiamat dinamakan hari kiamat. Karena diambil dari kata qama yaqumu qiyaman. Maka disebabkan tiga perkara ini, karena manusia berdiri dari kubur-kubur mereka, bangkit dari kubur-kubur mereka untuk menuju Rabb semesta alam, kemudian juga dikarenakan pada hal tersebut ditegakkan keadilan, dan juga para saksi-saksi akan berdiri nanti pada hari kiamat. Qala rabi'ah at-targhibu fi at-taysiri ala al-mu'tirin. Yang keempat, bahwasanya di situ ada dorongan untuk memberikan kemudahan atas orang-orang yang kesulitan, mempermudah urusan orang-orang yang sedang kesulitan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan seorang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia ataupun di akhirat. Mudahkan urusannya di dunia ataupun di akhirat. Qala wa taysiru 'ala al-mu'sir yakunu bihasabi 'usratihi. Dan memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan itu sesuai dengan kesulitan yang dihadapinya. Yaitu kesulitan itu bermacam-macam. Ada kesulitan dalam hal harta, ada kesulitan dalam hal menghadapi pekerjaan, ada kesulitan dalam hal yaitu menghadapi problematika sehari-hari, baik itu di keluarga atau masyarakat atau dengan kawan-kawan yang ada di sekitarnya. Banyak kesulitan tersebut. Maka mempermudah kesulitan mereka, mempermudah seorang yang sedang mengalami kesulitan, itu tergantung kesulitan yang dihadapinya. Qala fal madinu masalan, maka seorang yang berhutang misalnya, alladzi laisa 'indahu malun yufi bihi, yang tidak, dia tidak memiliki harta yang dia bisa melunasi utangnya dengannya. At-taysiru 'alaihi imma bi inzarihi, mempermudah bagi orang yang seperti ini, orang yang berhutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. Imma bi'inzarihi, bisa jadi dengan memberikan tenggat waktu, memperpanjang tempo yang seharusnya sudah jadi tempo namun ditunda. Ini inzar, dan ini wajib. Ini wajib apabila seorang memberikan hutang kepada orang lain, kemudian orang tersebut tidak bisa membayar hutangnya pada tempo yang telah ditetapkan, dikarenakan tidak memiliki harta untuk menunaikan hutangnya, wajib untuk ditunda pembayarannya. Tidak boleh ditagih dan dipaksa untuk membayar pada saat itu juga. Ini adalah sesuatu yang haram. Maka menunda pembayaran bagi seorang yang kesulitan membayar dikarenakan tidak memiliki harta, ini adalah wajib. Qala wa imma bi ibra'ihi, dan bisa jadi dengan melepaskannya dari tanggung jawab. Lepaskannya dari tanggung jawab yaitu apa? Yaitu menghapuskan hutangnya atau menghapuskan sebagiannya. Ini adalah melepaskan orang yang kesulitan tadi untuk membayar hutang dari tanggung jawabnya. Dan yang seperti ini bukan wajib tapi mustahab. Ini disenangi. Ini lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in kana dhu 'usratin fa nadhiratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun." Dan apabila orang yang berhutang adalah dhu 'usrah, orang yang memiliki kesulitan tidak bisa membayar, fanadhiratun ila maisarah, maka hendaknya ditunggu sampai datangnya kemudahan, sampai bisa membayar. Ini wajib. Wa antasaddaqu khairul lakum, dan supaya kalian itu bersedekah itu lebih baik bagi kalian. Bersedekah berarti apa? Yang membebaskan orang tadi dari hutangnya. Khairul lakum in kuntum ta'lamun, ini lebih baik bagi kalian, lebih afdal apabila kalian mengetahuinya. Qala wa ibra'uhu afdal min inzarihi, dan melepaskannya itu lebih afdal daripada memberikan tempo atau tambahan waktu baginya. Lebih afdal berdasarkan apa yang kita sebutkan tadi, wa antasaddaqu khairul lakum, dan kalian bersedekah kepada orang yang kesulitan tadi ini lebih baik bagi kalian. Ini apabila seorang yang berhutangnya kepada kita, ya. Namun apabila dia berhutang kepada orang lain, maka taisirnya mempermudah orang tersebut, yaitu dengan memberikan harta yang dengannya dia bisa menunaikan kesulitan tadi atau menunaikan hutang tadi. Ini melepaskannya dari kesulitan, baik itu dari harta zakat misalnya ataupun dari sedekah, ya, maka ini adalah taisir yang termudah bagi orang yang sedang kesulitan, yaitu orang yang terhimpit hutang, orang yang terlilit hutang. Qala wa taisiru ala man usiba binakbatin, dan taisir yaitu mempermudah bagi seorang yang sedang tertimpa musibah yang besar, an yu'ana fi hadhihi an-nakbah, yaitu bahwasanya dia dibantu dalam menghadapi musibah tersebut. Wa yusa'adu atau wa yusa'ada, dan juga kemudian ditolong. Fatahunu alaihi al-musibah, supaya kemudian musibah tersebut menjadi ringan baginya. Wa yu'adu bil ajri was-sawab, dan dia dijanjikan dengan balasan dan pahala, yaitu diingatkan, ya, untuk bersabar supaya dia mendapatkan balasan daripada musibah tersebut. Diingatkan bahwasannya dengan musibah tersebut sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan hikmah yang besar, yaitu bisa jadi dihapuskannya dosanya atau kemudian diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian diberikan pula pahala atas kesabarannya. Ini seorang yang beriman ketika mendengar peringatan-peringatan yang seperti ini, perkataan-perkataan yang menyejukkan hati, maka akan lapang dadanya ketika pada awalnya sempit dikarenakan musibah yang menimpanya. Ada seorang yang datang membantu dia dengan nasihat-nasihat. Ya, kalau memang orang yang tertimpa musibah tadi memang seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan betul-betul mengetahui bahwasanya hari akhir itu nyata, maka dia akan merasa lapang atas musibah dunia yang menimpanya ketika diingatkan. Pada awalnya mungkin dadanya sempit karena dia lalai dari janji Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ketika menghadapi musibah tersebut betul-betul menyempitkan hatinya ketika dia lalai, namun ketika diingatkan menjadi lapang hatinya. Ini juga termasuk bentuk mempermudah kesulitan orang yang mendapatkan kesulitan. Qala wa ghairu dzalika, dan yang selainnya, yaitu kesulitan-kesulitan yang lainnya, dilihat berdasarkan jenis kesulitan tersebut, maka taisirnya pun mempermudah bagi orang tersebut kesulitannya sesuai dengan kesulitan yang dihadapinya. Qala wal muhimu anna taisira yakunu bihasabil usrati allati asabatil insan, dan yang penting bahwasanya taisir mempermudah kesulitan orang lain adalah sesuai dengan jenis kesulitan yang menimpa seorang manusia. Ini. Kemudian yang selanjutnya qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala al-qamisah, yang kelima. At-targhib fi satr al-muslim. Dorongan, hasungan untuk menutupi seorang muslim, itu menutupi aibnya. Ya qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Jadi barang siapa yang menutupi seorang muslim, maka Allah akan menutupinya di dunia dan di akhirat. Qala wal muradu bis satri huwa ikhfa'ul aibi. Dan yang dimaksudkan dengan menutupi yaitu menyembunyikan aibnya. Artinya jangan sampai dibongkar. Walaupun dia mengetahui, jangan sampai keluar dari lisannya penyebutan tentang aib tersebut di hadapan orang lain, sehingga orang-orang atau orang lainnya tahu, orang selain dia tahu tentang aib orang tadi. Harus disembunyikan. Qala walakinna satru walakinna satra la yakunu mahmudan illa idza kana fihi maslahatun wa lam yatadhamman mafsadatan. Akan tetapi menutupi aib seorang muslim itu tidaklah dikatakan terpuji kecuali, ini berarti apa, ingin menyebutkan syaratnya, ya, syarat bahwasanya menutupi aib seorang muslim dikatakan terpuji apabila terpenuhi syarat ini. Idza kana fihi maslahah, apabila di dalamnya terdapat maslahat. Wa lam yatadhamman mafsadatan, dan tidak mengandung mafsadah. Kalau yang lebih maslahat yaitu kejelekannya, perbuatan buruknya ditutupi, maka ini yang kemudian dilakukan. Namun apabila ketika ditutupi justru ada mafsadah, ada suatu keburukan yang akan terjadi, ada suatu kejelekan yang ditakutkan ketika kejelekan-kejelekan orang tadi ditutup-tutupi, maka tidak terpuji bahwasanya orang tadi ditutupi kejelekannya. Harus dibuka, yaitu bagi orang-orang yang berkepentingan, ya. Dibuka tapi bagi orang-orang yang berkepentingan saja, tidak kepada semua orang dibukanya kejelekan orang tadi. Baik. Apa? Famasalan al-mujrim idza ajrama la tastur 'alayhi. Maka seorang penjahat apabila dia melakukan kejahatan, la tastur 'alayhi, jangan engkau menutupi aibnya, menutupi perbuatan tadi. Idza kana ma'rufan bisyarri wal fasad. Apabila dia memang dikenal dengan kejelekan dan pengerusakan. Orang yang terkenal pencuri, perampok, ya, menggolimi orang lain. Jika dia melakukan perbuatannya tadi, jangan ditutup-tutupi. Walaupun itu aibnya, walaupun dia seorang muslim, namun ketika menutupi aib ini bukanlah sesuatu yang terpuji. Karena ini justru menjadikan dia semakin, yaitu buruk keadaannya, semakin banyak melakukan kejahatan-kejahatan ketika tidak ada yang melaporkannya kepada pihak yang berwajib, melaporkannya kepada pemerintah, penguasa yang bisa memberikan pelajaran dan hukuman kepadanya supaya dia jera. Qala walakin ar-rajula alladhi yakunu mustaqiman fi zahirihi. Akan tetapi seorang yang pada zahirnya dia adalah seorang yang mustaqim, yaitu menaati syariat Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah, menjauhi larangan, ini pada zahirnya. Tsumma fa'ala ma la yahillu, kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak halal, suatu keharaman dimaksudkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebetulnya tidak biasa dia lakukan. Zahirnya dia adalah seorang yang taat kepada Allah, namun pada suatu waktu kita mengetahui dia terjatuh kepada suatu perbuatan yang tercela, suatu perbuatan yang haram. Qala fa huna qad yakunu as-satru matluban. Maka dalam keadaan seperti ini, bisa jadi yang namanya menutupi aib ini dituntut dari seorang insan. Jangan sampai dibuka dan dibongkar aibnya. dalam keadaan orangnya adalah seorang yang baik sebetulnya, mungkin terjatuh pada suatu keharaman dikarenakan godaan syaitan, bisikan hawa nafsunya, yang kemudian dia tidak mampu untuk menahannya, pada suatu waktu dia terjatuh. Maka yang seperti ini tidak dibongkar aibnya, namun ditutupi. Ini yang wajib. Qala fastasru yunzaru fihi ila al-maslahah. Maka menutupi aib ini dilihat pada kemaslahatan yang ada. Mana yang lebih maslahat, mana yang lebih bermanfaat, apakah ditutupi atau kemudian dibuka. Qala fal insanu al-ma'rufu bisyarr wal fasadi la yanbaghi satruhu. Maka seorang yang dikenal dengan kejelekan dan kerusakan tidak pantas untuk ditutupi aibnya. Walaupun kita sebutkan tadi, jangan sampai kemudian aib tersebut dibongkar secara terang-terangan, baik kepada orang yang membutuhkan atau kepada orang yang tidak membutuhkan. Walaupun dia seorang penjahat, mungkin yaitu yang membutuhkan untuk tahu hanya beberapa orang saja, laporkan kepada polisi, dan polisi pun yang butuh untuk tahu yaitu hanya orang-orang yang akan menindak orang itu saja, tidak kemudian disebarkan kepada seluruh polisi yang ada. Jadi yang seperti ini seharusnya dijaga, jangan sampai di kantor polisi sekalipun semua orang tahu bahwa bulan ini kejahatannya ini. Ya untuk apa semuanya tahu? Yang tahu, yang perlu untuk tahu siapa? Hanya orang yang menyelidiki kasusnya misalnya, menangani kasusnya, itu saja. Yang sedang menyiapkan berkas-berkasnya misalnya, tidak semua orang butuh untuk tahu. Maka ini juga harus dijaga. Ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Shalalul Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam syarahnya. Dalam keadaan orangnya mujrim sekalipun, seorang yang banyak berbuat kejahatan, ya, maka dilihat keadaannya, siapa yang perlu tahu, siapa yang tidak perlu untuk mengetahuinya. Baik. Kecuali apabila kejahatan tersebut dilakukan terang-terangan, ya. Kalau terang-terangan lain masalahnya, ya, seorang yang mujahir melakukan kejahatan secara terang-terangan, maka tidak ada ghibah padanya, ya. Seorang yang mujahir melakukan yaitu keburukan, kefasikan di hadapan manusia, ya, dia sendiri yang mengumumkan kepada manusia bahwa dia melakukan perbuatan tersebut, maka tidak ada yaitu aib ketika menyebutkan kejelekan-kejelekan orang yang seperti ini, seorang yang mujahir. Qala wal insanul mustaqimu fi zahirihi, dan seorang yang mustaqim pada zahirnya, walakin jaro minhu ma jaro, akan tetapi terjadi suatu perkara yang terjadi padanya, yaitu keburukan, kejelekan, dosa, kemaksiatan, hadza huwa allazi yusannu satruhu, inilah yang kemudian disunnahkan untuk menutupinya, disyaratkan untuk menutupi aib orang yang seperti ini. Haram, tidak boleh seorang kemudian membongkar aibnya. Itu adalah suatu perbuatan yang menyangkut dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyangkut yaitu kepentingan-kepentingan orang lain, ya. Tidak menyangkut kezaliman kepada orang lain, maka ditutupi, ya, karena tidak ada kemaslahatan ketika menyebutkan kejelekannya. Maka ditutupi dan tidak boleh dibongkar aibnya. Ini disebutkan disunnahkan, wallah alam, itu diwajibkan untuk menutupinya. Wallah alam, ini yang zahir, tidak boleh menghibahinya dalam suatu perkara dosa yang dilakukannya. Wallah alam. Qala sadisah, yang ke-6. Wallah alam, bisa jadi yang dimaksudkan yusannu di sini disunnahkan adalah sunnah yang wajib. Itu bisa jadi yang dimaksudkan adalah sunnah yang wajib. Karena sunnah ada sunnah yang wajib, ada yang sunnah yang mustahab saja. Atau mungkin yang dimaksudkan pada akhirnya kalau saya ini adalah sunnah yang wajib. Ditutup aibnya. Kemudian قال الثالثة يعني كمام الحث على عون العبد المسلم ورغم أنتم ما نرى مصورا هذا المسلم وأن الله تعالى يعين المعين حسب إعانته لأخيه bahwasanya Allah Ta'ala menolong seorang yang menolong saudaranya sesuai dengan pertolongannya kepada saudaranya tadi. Ya qawlihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah itu senantiasa atau Allah itu menolong seorang hamba pada perkara yang seorang hamba itu menolong saudaranya padanya. Qala wa hadhihi al-kalimatu yarwiha ba'd an-nas, dan kalimat ini diriwayatkan oleh sebagian manusia, jadi disampaikan oleh sebagian manusia dengan lafaz yang lainnya. Itu apa? Madamal 'abdu. Madamal 'abdu, selama seorang hamba menolong saudaranya. Jadi lafaz yang tidak ada dalam hadis. Ya, dalam hadis ma kana al-'abdu, pada perkara yang seorang hamba itu menolong saudaranya padanya. Qala walakin as-sawaba, akan tetapi lafaz yang benar ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi, pada perkara yang seorang hamba itu menolong saudaranya padanya. Kama qalahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ingin menegaskan apa yang disampaikannya pada syarah sebelumnya mengenai lafaz ini, bahwasanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba itu sesuai dengan jenis pertolongan yang dilakukan oleh seorang kepada saudaranya, sesuai, sama, persis kadarnya, jenisnya, tidak melampaui apa yang kemudian dia lakukan kepada saudaranya. Dan juga waktunya, Allah alam yang dimaksud dengan waktunya mungkin yaitu kadar waktunya, ya, tempo waktunya, selama apa dia menolong saudaranya, Allah alam itu mungkin yang dimaksud. Maka di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala sebagaimana sudah kita sampaikan juga ingin menyatakan bahwasanya pertolongan Allah subhanahu wa taala yang diberikan kepada seorang yang menolong hambanya yaitu sesuai persis dengan apa yang dia lakukan kepada saudaranya. Ya, tidak kemudian pada perkara yang lainnya. Kalau yaitu lafadznya madama, selama seorang hamba itu menolong saudaranya, ya, itu bisa jadi pertolongannya pada perkara-perkara yang lain. Dia menolong saudaranya dalam perkara ini, ya, selama dia menolong saudaranya dalam perkara suatu perkara, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menolong dirinya. Namun bisa jadi dalam perkara yang lainnya. Namun kalau lafaznya makana, ya, pada perkara yang Allah atau pada perkara yang hamba tersebut menolong saudaranya pada hal tersebut, itu berarti Allah persis sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba ketika menolong saudaranya. Wallahualam. Ada yang kemudian juga menafsirkan dengan apa yang kita sebutkan tadi, selama seorang hamba itu menolong saudaranya, maka tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongnya walaupun itu dalam perkara-perkara yang lain, ya, tidak persis sama seperti pertolongannya kepada saudaranya. Itu walaupun kemudian makna yang diinginkan itu yang pertama atau yang kedua, tetap saja di sini ada hasungan untuk menolong saudara kita sama muslim yang kesulitan. Qala rahimahullah ta'ala as-sabi'ah, faedah yang ketujuh, al-hasu ala talabil ilmi, dorongan untuk menuntut ilmu. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dia mencari ilmu padanya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Waqad sabaqa fi syarhi ma'na at-tariq, dan telah kita lewati pada syarah, yaitu penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang makna at-tariq, jalan. Jalan tersebut apa saja. Wa annahu qisman, bahwasanya jalan tersebut ada dua jenis, hissi wa ma'nawi. Jalan yang hissi yaitu yang zahir, bahwasanya dia betul-betul berjalan. Atau jalan yang ma'nawi, yaitu cara-cara yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan ilmu walaupun dia tidak sedang berjalan, walaupun dia sedang berduduk atau sedang duduk atau sedang berdiri, tidak sedang berjalan, namun dia dikatakan sedang menempuh jalan. Kenapa? Karena dia sedang melakukan cara yang dengannya dia mendapatkan ilmu. Nah, hissi seperti apa? Seperti perjalanan menuju taklim, menuju tempat yang di situ dibahas mengenai ilmu syariat. Atau kemudian safar untuk menuntut ilmu dari satu kota ke kota lainnya. Ini juga menempuh jalan untuk menuntut ilmu dan mendapatkan keutamaan, akan dimudahkan jalannya menuju al-jannah. Maka apabila ada seorang dari kita yang yaitu ada keinginan untuk menuntut ilmu secara serius, berkonsentrasi, meluangkan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu, dan yaitu harus menempuh perjalanan yang jauh, maka jangan ragu untuk kemudian menempuh perjalanan tersebut walaupun kemudian banyak kesulitan pada hal tersebut. Pada perkara tadi tentu saja banyak kesulitan, harus meninggalkan orang tua, harus meninggalkan orang-orang yang dicintai, harus meninggalkan rumah yang dia biasa tinggal di dalamnya, ya, merasa nyaman di dalamnya, kemudian harus tinggal di suatu tempat yang dia asing dengan tempat tersebut. Teman-temannya pun baru, dia belum mengetahuinya seperti apa temannya yang akan dia hadapi. Akan ada banyak kesulitan, tapi jangan ragu dengan dia menempuh perjalanan tersebut untuk rihlah, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Itu adalah suatu perkara yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Demikian pula jalan yang maknawi, di mana seorang ketika menuntut ilmu tidak mungkin dia diam saja. Harus dia kemudian membuka buku-buku, kitab-kitab, mengoleksi misalnya kitab-kitab, buku-buku yang bisa dia baca, ya. Kemudian mendengarkan kaset-kaset atau rekaman-rekaman. Ini semuanya adalah jalan yang maknawi, jalan yang maknawi, cara-cara menuntut ilmu. Demikian pula dengan fasilitas-fasilitas yang ada sekarang ini, fasilitas-fasilitas yang modern, ya, itu pun dikategorikan sebagai menuntut ilmu. Namun kemudian seorang harus menimbang mana yang lebih maslahat, mana yang kemudian lebih membawa dia kepada ilmu yang banyak. Apakah hadir di taklim atau kemudian justru mondok misalnya, atau kemudian hanya membaca faedah dari HP-HP-nya masing-masing. Ya, tentu saja seorang bisa menimbang mana yang lebih banyak maslahatnya, mana yang lebih banyak ilmu yang didapatkannya. Ya. Maka semakin banyak ilmu yang didapatkannya, semakin banyak cara dia menuntut ilmu tadi, semakin mudah jalannya menuju al-jannah. Baik. Intinya walaupun kemudian seorang ketika berada di rumah saja membaca faedah-faedah dari perangkat elektroniknya, itu pun dihitung sebagai menuntut ilmu, ya, namun kemudian seharusnya seorang mampu untuk menimbang bahwasannya faedah-faedah yang didapatkan tidaklah kokoh ketika hanya membaca dari perangkat-perangkat elektronik tersebut. Adapun ketika hadir di majelis ilmu, apalagi sampai mondok dan kemudian menghadapi satu pelajaran, kemudian berpindah ke pelajaran yang lainnya, kemudian berpindah kepada pelajaran yang ketiga, ini lebih-lebih lagi. Dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lainnya, dari satu pelajaran kepada pelajaran yang lainnya, dari satu majelis ke majelis yang lainnya. Ini lebih-lebih lagi akan mengokohkan ilmu seseorang. Jadi cara menuntut ilmu pun bertingkat-tingkat. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.